Mitra bisnis ada pernyataan jalan pantura hanya mulus waktu lebaran. Di luar itu, hanya membuat para sopir frustasi dengan kondisi jalan yang sangat tidak layak, menyebabkan durasi tempuh jauh lebih lama dari normal, mengganggu distribusi barang, juga membahayakan para pengguna jalan. Katanya, lubang yang ada sudah seukuran kubangan kerbau. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO, Tutum Rahan. Pak Tutum, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, gini, memang saya kira sangat pas sekali untuk mengangkat ini lebih awal ya. Karena ini kan selama saya mengurusin distribusi, udah tidak terlepas dari jadwal tahunan kita membicarakan hal demikian. Sangat memalukan, sangat-sangat tidak baik bagi bangsa kita ini. Untuk masalah jalan aja kita tidak pernah membuat tuntas soal kerusakan pantura yang kebetulan dianggap hujan yang sangat berpengaruh sekali atas kerusakan jalan yang akhir-akhir ini. Tetapi tidak bisa hanya dilihat mata-mata ini. Ini menyangkut hal-hal rutinitas tahunan yang selalu kita ributkan, bukan hanya sekedar pulang lebaran, tetapi ini menyangkut konsistensi keseharian punya distribusi. Sangat berpengaruh besar sekali terhadap perekonomian kita. Kebutuhan sehari-hari distribusi yang di pantura ini kan sudah sangat menjadi momok bagi semua kalangan pelaku usaha yang lewat jalur itu. Kalau kita mau hitung kerugian-kerugian bangsa kita ini atas jalan itu saja, begitu besar kalau kita bisa kalkulasikan. Tapi kalau Pak Tutum bisa gambarkan, seberapa penting sebenarnya jalur pantura Jawa ini? Kita tahu negara kita begitu besar bentangan dari Sabang sampai Merauke. Penduduk kita yang terbesar ada di Pulau Jawa. Sementara yang 60% ini hidup di pesisir utara yang memerlukan jalan ini. Kalau kita mau kalkulasiin betapa pentingnya jalan ini, mari kita sama-sama duduk. Semua industri-industri yang ada sepanjang pantura ini, semua hasil-hasil alam ataupun produk pertanian harus melewati jalan ini. Betapa besar kerugian. Saya kira bukan hanya bisa dihitung secara langsung angka yang multiplier effect. Waktu orang, kendaraan orang yang rusak, semua-muanya harus kita kalkulasikan. Belum lagi energi yang terkuras akibat jalanan tersebut. Itu susah. Kalau kita duduk sama-sama, kalau pemerintah tahu, atau mungkin mereka sudah tahu, kenapa tidak dilaksanakan? Ini merugikan bukan hanya sekedar angka dinilainya, tetapi waktu orang, bahan bakar di situ. Belum lagi yang saya bilang, efek psikologi semua yang membawa kendaraan itu, baik sopir-sopir yang bekerja mengangkut barang, orang-orang pribadi yang melewatin itu, penduduk-penduduk yang sekitar yang harus melewatin jalan itu, tidak ada alternatif lain. Stres tidak, itu efek psikologi yang saya kira tidak bisa dihitung sekadarnya sekedar dengan uang. Selain itu, banyak yang menduga kalau rusaknya jalan pantura ini dipelihara oleh oknum-oknum yang dalam tanda kutip senang bermain-main dengan anggaran. Bagaimana menurut Pak Tutum? Bagi masyarakat, siapapun pelaku usaha tidak mau tahu bahwa itu permainan mereka yang menahan-nahan anggaran atau apapun. Yang jelas anggaran setiap tahunan itu buru-buru dikerjakan karena memang keperluan untuk kepentingan untuk mudik lebaran, baru mereka kerjakan dengan tergesa-gesa dengan kualitas yang tidak baik. Inilah cerminan kita seperti dianggap bangsa yang tidak berpendidikan, tidak mempunyai teknik untuk menyelesaikan hanya satu masalah jalan itu. Kan ini kan lucu mas, udah menyebut martabat bangsa lagi. Begitu banyak universitas yang ahli-ahli teknik sipil, begitu banyak ahli-ahli yang lain, masa hanya satu jalan itu aja tidak bisa dibetulkan dengan kualitas yang baik. Saya kira ini sungguh memalukan. Saya tidak bisa bilang itu anggaran, tidak anggaran. Yang jelas seperti orang yang tidak berpendidikan aja membuat jalanan itu. Namun bukankah seharusnya pemerintah memikirkan hal yang lebih memberikan solusi jangka panjang, seperti menyiapkan alternatif jalur lain untuk mengurangi kelebihan beban pantura yang sudah sangat akut ini, Pak Tutum? Memang bangsa ini sudah sangat telat memikirkan hal demikian. Bangsa kepulauan hanya mengandalkan daratnya. Ini kan kebalik-balik. Harusnya jalur laut yang saya kira jalanan abadi yang tidak pernah rusak itu tidak mau dimanfaatkan secara maksimal. Dulu pernah saya usulkan kenapa nggak dibuat seperti Roro untuk distribusi barang ke setiap mulut-mulut padat penduduk yang ada di sepanjang pantai Pulau Jawa. Jadi kendaraannya langsung turun masing-masing. Itu kan salah satu alternatif. Terus kereta api. Terus alternatif jalan bisa aja jalur pantai selatannya yang diperlebar. Semua alternatif itu ada. Hanya kita ini tidak pernah memikirkan masalah itu dengan secara komprehensif. Mereka hanya memikirkan saat mereka menjabat. Masihkah ada harapan untuk jalur pantura ini kembali ideal sebagai tulang punggung utama distribusi, Pak Tutum? Terasanya tidak ada harapan. Mereka akan melakukan itu dengan rutinitas yang bertahun-tahun sudah pernah mereka lakukan oleh siapapun yang menduduki jabatan itu. Secara klasik akan mereka lakukan lagi penambalan. Tidak pernah secara komprehensif memikirkan jangka panjang. Kita hanya memikirkan hari ini untuk hari ini. Apakah itu benar? Tidak akan demikian. Kalau mereka kita kritik begini, mereka katakan sudah melakukannya. Berarti ada yang salah di dalam pemikiran mereka. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO, Tutum Rahanta. Saya Gery Sadewa.